menyampaikan pemaparan tentang uang, politik, dan kekuasaan pada saat selesai berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihinastahin warahmatullahi wabarakatuh. Hayyikum jamin bitahiyyatul islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan dan akhwat sekalian, alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya juga ingin mohon maaf pertama kali karena terlambat datang, jadi setelah salat subuh tadi saya harus menulis 4 artikel untuk serial pembelajaran di Jambi karena yang lalu selama minas tidak sempat menulis ini. Sekarang saya akan berangkat sore ini. Jadi saya harus menulis terlebih dahulu dan tiga itu selesai di rumah sampai selesai di mobil tadi. Pas nanti sini selesai. Tuan dan akhwat sekalian, saya tertarik dengan tema ini bukan karena temanya, tetapi karena keberanian Salam untuk mengangkat tema ini. Selama ini tema ini hanya menjadi kunjungan dan tidak kita bahas secara terbuka. Dan artinya adalah lewat keterbukaan. Dan menurut saya terlalu banyak hal yang fundamental dalam hidup kita, tapi kita pelajari secara malu-malu atau kita bahas secara sendiri-sendiri. Dan itu salah satu yang menafsirkan mengapa dakwah Islam di berbagai negara di dunia saat ini tidak bisa menciptakan banyak kemajuan dalam dakwah. Karena hal-hal yang fundamental seperti ini tidak kita pertanyakan. Begitu juga dalam kehidupan kita sebagai bangsa di Indonesia sekarang. Kita semua tahu bahwa uang itu adalah fundamental dalam kehidupan kita, tapi itu adalah materi yang tidak pernah kita pelajari di sekolah. Ya kan? Itu sebabnya kita tergantung secara finansial kepada orang tua kita sampai kita selesai kuliah. Ya kan? Dan tergantung beberapa tahun kepada mertua kita setelah selesai kuliah. Ya kan? Begitu kita jadi orang tua, kita mengajari anak-anak kita supaya sabar sesabar-sabarnya. Karena kita menghadapi benturan realitas tanpa kesiapan yang memadai. Nah, ikhwah sekalian, karena itu sekali lagi saya mengucapkan selamat kepada Salam MUI karena mengangkat tema ini secara terbuka. Saya tahu di kepala antum semuanya pasti banyak pertanyaan. Jadi saya tidak mau menggunakan waktu yang lama untuk pengantar ini karena saya ingin mengorek juga apa yang ada di kepala antum semuanya tentang hal ini. Apalagi selama ini mungkin saya menjadi orang yang paling banyak dipertanyakan. Karena saya yang paling banyak juga mengangkat masalah ini. Nah, ikhwah sekalian, supaya kita gampang memahami persoalan ini, kira-kira cara berpikirnya itu begini. Ini ada planet namanya bumi. Allah menurunkan kita ke sini. Bayangkanlah dulu bumi yang bulat ini dihuni oleh hanya dua orang, namanya Adam dan Hawa. Tiba-tiba sekarang sudah jadi berapa? Hampir 6 miliar manusia. Ya. Bumi ini adalah ruang. Dan kita adalah pelaku. Kehidupan ini adalah rentang waktu. Jadi kalau kita mau merekonstruksi anasir-anasir utama yang membentuk satu peradaban itu, maka anasir utamanya itu ada tiga. Yang pertama adalah ruang, itu bumi ini. Yang kedua adalah waktu. Yang ketiga adalah manusia sebagai pelaku. Nah, ada faktor yang keempat, yaitu skenario. Skenario tentang bagaimana di bumi ini adalah panggungnya, durasinya adalah kehidupan itu sendiri. Dan kita sebagai manusia adalah aktornya, skenario-nya adalah wahyu. Jadi wahyu ini adalah konten, skenario yang kalau kita insert dalam kehidupan kita, maka akan terakhir satu cerita kehidupan dari interaksi antara manusia, ruang, dan waktu yang lahir kemudian dari itu semuanya namanya peristiwa. Clear ya? Supaya gampang apa namanya? Ini gampang memahaminya kalau begini. Jadi kita jangan bicara uang dulu, kita jangan bicara duit, jangan bicara kekuasaan. Kita merangkai dulu satu sistematika berpikir yang berbasis pada perspektif peradaban. Allah mengatur kehidupan kita sedemikian rupa di mana asal dan akhirnya itu ada di bumi. Kita semua berasal dari air. Wajahna minal ma'i kulla syai'in. Dan kami ciptakan segala sesuatu dari air ini, segala sesuatu. Sesuatu itu menjadi hidup. Makanya di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah, apa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu air. Karena air adalah asal masa kehidupan. Pelan-pelan karena ini semuanya terbentuk dari situ dan saya jalan dan tahu sejarahnya. Lalu kemudian diciptakanlah manusia ini. Dan Allah mentakdirkan bahwa siklus kehidupan kita itu berputar sih. Berputar. Nah, supaya manusia bisa mengelola hidupnya ini dengan baik, maka Tuhan menurunkan GPS yang lain. Itulah kitab suci. Supaya kitab suci ini mudah dipahami, maka diperlukanlah komunikator sebagai penjelas. Jumlahnya itu ada 352.000. Riwayat yang paling sedikit mengatakan 101.000. Nabi dan Rasul yang kita dengarkan ceritanya dalam Quran itu 25 orang. Semua nabi-nabi ini turun untuk merakit satu konstruksi kehidupan. Kehidupan manusia itu dari waktu ke waktu itu berkembang sesuai dengan jumlahnya dan sesuai dengan ruang bumi yang mereka huni. Ya. Waktu manusia dulu di zaman Adam dan Hawa, struktur terbesar manusia itu adalah keluarga. Ya. Kemudian ini beranak pinak, suku. Sukunya berpencar-pencar lagi, terbentuklah rumpun yang lebih besar dari suku, namanya bangsa. Jadi dari individu kepada keluarga, kepada suku, kepada bangsa. Nah, sepanjang manusia ini berkembang dari satu bentuk komunitas kepada komunitas yang lainnya, manusia membutuhkan organisasi. Organisasi itu bisa banyak namanya. Salah satu namanya adalah negara. Jadi UI ini sebagai organisasi tidak ada bedanya dengan RI sebagai organisasi. Ya, sama pada sifatnya, pada tabiatnya. Ya. Karena fungsi pengaturan itu menjadi mutlak dalam kehidupan kita untuk menata kehidupan kita, itu sebabnya maka mengorganisasi kehidupan manusia itu menjadi fungsi yang paling fundamental dalam cara kita menjalani kehidupan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang namanya negara ini organisasi yang berubah-ubah. Dulu bentuknya imperium besar. Kemudian setelah Revolusi Prancis berubah menjadi negara bangsa. Lebih kecil-kecil. Karena orang tidak bisa lagi hidup dalam satuan yang besar seperti itu. Ketika kita bertengkar terlalu lama sebagai satuan-satuan kecil dalam perang dunia pertama, perang dunia kedua, kemudian masuk ke perang ini, sekarang orang mulai sadar lagi bahwa dalam berbagai bentuknya imperium itu diperlukan juga. Itu itulah sebabnya kenapa lahir di Uni Eropa misalnya. Itulah sebabnya kenapa di dalam istilah bentuk negara itu tidak pernah dibahas, karena dianggap sebagai variabel. Yang dibahas di dalam Islam itu adalah fungsi negara, yaitu fungsi pengaturan, fungsi mengorganisasi kehidupan manusia. Sebab ketidakteraturan itu menyebabkan banyak kerugian bagi manusia. Sekarang kalau kita mengerti apa namanya asumsi-asumsi dasar ini, sebenarnya gampang mengerti semua yang datang sesudahnya. Itulah yang menjelaskan mengapa politik itu menjadi salah satu prinsip yang paling fundamental dalam seluruh ajaran Islam. Itulah yang menjelaskan mengapa politik itu menjadi salah satu prinsip yang paling fundamental dalam seluruh ajaran Islam. Maka jenazah Nabi Muhammad SAW mesti ditunda 3 hari sebelum dikuburkan, sampai kaum muslimin mengambil keputusan tentang siapa pengganti Rasulullah. Ya. Kenapa pengaturan itu diperlukan? Karena dalam keteraturan manusia lebih mungkin dekat kepada Tuhan. Dalam keteraturan seperti itu. Itu sebabnya politik dalam pengertian ulama-ulama kita itu adalah takribun nasi lil haq, mendekatkan manusia kepada kebenaran. Buat ini buhum minar batil, dan menjauhkan mereka. Artinya politik itu adalah suatu proses conditioning, proses pengkondisian yang memungkinkan orang untuk lebih gampang, lebih mudah membuka hatinya menerima kebenaran yang dibawa oleh Islam. Ini juga yang menjelaskan walaupun sistem kerajaan itu tidak terlalu dekat dengan Islam, tapi juga tidak dibantah sama sekali oleh Islam, ulama-ulama akhirnya setuju untuk mengakhiri khilafah Rasyidah dan menggantinya dengan dinasti Bani Umayyah. Karena itu lebih mendekatkan mereka pada persatuan. Dan tidak terbayangkan oleh mereka seandainya ada pilkada terbuka pada waktu itu. Sebenarnya pasti bertumpahan darah. Kenapa? Karena seperti katanya, persatuan itu adalah lebih penting daripada bentuk negara. Bentuk negara itu banyak. Bentuk apapun yang bisa membuat kita bersatu, itu yang kita lakukan. Sekarang, bebas sekalian. Jadi politik ini mempunyai fungsi pengkondisian untuk memudahkan manusia memahami risalah ideologi yang kita bawa. Tetapi pada waktu yang sama, politik ini juga membutuhkan perjuangan yang panjang. Membutuhkan perjuangan yang panjang. Kenapa itu sebenarnya? Karena dalam rekonstruksi yang pertama yang saya sampaikan tadi, karena unsur yang kita perlukan untuk menata kehidupan kita ini akhirnya adalah 3. Ada ideologi, istilahnya dalam konteks luar dan waktu ini, ada manusia sebagai pelaku, dan yang ketiga harus ada sumber daya. Ideologi ini tidak bisa kita implementasi di dalam kenyataan kecuali dengan adanya sumber daya. Jadi perintah menegakkan khilafah di bumi ini membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Oleh karena itu, politik dan sumber daya ini adalah satu kesatuan yang tidak bisa kita bisa. Tidak bisa. Saya ingin mengulangi satu fakta saja. Begitu politik dipisahkan dari sumber daya, yang akan muncul kemudian adalah politisi-politisi yang idealis tapi tidak berdaya. Akhirnya mereka menjadi pemimpin romantis, kalimat-kalimat yang indah tapi rampung dalam kenyataan. Dan segitiga ini, ideologi, manusia dan sumber daya, ini adalah aksioma kehidupan yang tidak bisa kita, yang berlaku, ini hukum sosial yang berlaku bagi semua manusia, bukan hanya kita kaum muslim. Kemarin ada wartawan yang datang ke kantor saya. Dia bilang, saya dulu, saya sebenarnya ingin pindah ke KS. Saya dari PDIP, saya pernah gabung sebentar di PRD bersama 25. Saya suka ke KS ini karena kerasnya. Tapi sekarang kok tidak sekeras dulu ya. Saya bilang, Budiman Sujatmiko itu kan keras. Ya keras. Terus PRD-nya kemana sekarang? Hilang. Iya kan? Hilang PRD-nya. Idealis, tapi tidak benar. Ada juga partai Islam yang sama. Dalam kasus ini misalnya PBB. Idealis, tapi juga tidak benar. Karena yang kita ambil dari Islam ini hanya sisi idealismenya, sementara sisi realismenya tidak kita ambil. Padahal kalau Anda membaca sejarah filsafat pengetahuan, Anda akan menemukan bahwa yang kita warisi dari filsafat Yunani itu adalah filsafat metafisika. Dan yang diwariskan Islam kepada ilmu pengetahuan adalah metode empirisme. Itu mengapa ilmu-ilmu eksakta lebih berkembang dalam sejarah Islam ketimbang dalam peradaban-peradaban yang lain. Empirisme ini melahirkan realisme. Makanya kita lihat, ketika kita hanya memahami Islam hanya dari sisinya yang satu ini, Anda tidak mengambil yang lainnya, yang lain adalah wajah para politisi yang idealis, tapi tidak berdaya. Semua yang bisa kita lakukan hanya berteriak, tapi tidak bisa membunuh. Ya, kita bangga sebagai pahlawan waktu kita dibunuh, waktu kita dipenjara, tapi tidak bisa memenjarakan lawan. Ya. Saya ketemu dengan banyak politisi ikhwan di Mesir. Saya tanya kepada mereka, apa yang Anda pikirkan setelah keluar dari penjara? Menyiapkan diri untuk masuk penjara lagi. Terus saya, oh enggak, kalau kita tidak berpikir begitu, apa yang Anda pikirkan? Siap-siap untuk memenjarakan suatu waktu. Jadi itu berbeda. Nah, sekarang oleh karena itu, pandangan yang bisa memisahkan ini semuanya adalah pandangan yang lahir dari idealisme yang apa. Nah, saya tahu juga orang itu semuanya pasti ada pertanyaan. Kekuasaan itu kan fitnah, harta itu juga fitnah. Dan itu benar, 100% benar. Di dalam semua perintah Allah Subhanahu wa taala terkandung kemungkinan fitnah di dalam. Bahkan ketika Anda bersujud tiap malam. Okay. Apa fitnah yang mungkin menimpa ahli ibadah? Ria. Ria. Ya. Apa fitnah yang bisa menimpa orang yang memegang kekuasaan? Kezaliman. Keangkuhan. Apa fitnah yang mungkin menimpa orang yang punya harta banyak? Pemborosan, kerakusan, kebakilan. Apa fitnah yang mungkin menimpa para ulama? Dendam dan dengki, cemburu. Makanya di universitas itu, sebab konflik yang paling banyak itu adalah kecemburuan. ya kan? Itu adalah setannya para intelektual. Kalau di politik, sebab konflik yang paling banyak itu adalah ketamakan. Konflik antara penguasa dengan negara, dengan negaranya sendiri, itu adalah ketamakan. Ya rakus. Konflik antara politisi dengan konstituen itu adalah kebahilan. Dendam dengki. Iya kan? Konstituennya minta banyak, dia tidak kasih. Tapi dia mau dipilih. Itu sumber konfliknya. Tapi setiap satu medan itu mengandung unsur konfliknya sendiri. Tidak ada yang bebas dari fitnah. Tidak ada. Oleh karena itulah, karena semua medan-medan ini mengandung fitnahnya sendiri-sendiri, maka mereka yang lulus menghadapi ujian pada medannya sendiri-sendiri itu, itulah orang yang disebut beriman yang sesungguhnya. Jadi Allah memberikan kita syahwat pada kekuasaan, Allah memberikan kita syahwat pada harta untuk memicu adrenalin kita bekerja, sebab memang ada misi yang diembarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Tapi pada waktu yang sama Allah juga menyimpan jebakan di situ. Tetapi hidup ini kan seluruhnya ujian. Bahkan ketika Anda berpikir tidak mau menghadapi risiko ini, Anda juga menghadapi risiko. Ya. Nah, itu pengantar yang kedua. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan di sini adalah ada satu hal yang sering kita perdebatkan di kalangan kita kaum muslimin. Kapan politik itu mensejahterakan rakyat? Saya ingin menjelaskan satu aksioma peradaban bahwa kesejahteraan itu apakah merupakan proses pasar atau merupakan proses politik. Saya ingin ada yang menjelaskan kepada saya, sejak kapan Amerika menjadi kaya? Apakah sebelum Perang Dunia Pertama dan Kedua atau sesudah Perang Dunia Pertama dan Kedua? Perang Dunia Kedua. Hah? Perang Dunia Kedua. Sebelum atau sesudah? Sudah. Apa yang dialami oleh Amerika di akhir tahun 50. Tahun 30-an, akhir tahun apa namanya? Depresi. Iya kan? Kapan mereka yang lain? Habis perang. Hah? Setelah konflik Perang Dunia. Setelah perang. Ya kan? Eropa dulu kaya raya apa? Setelah menjajah negara-negara lain. Merkantilis. Pada Eropa, terbuai. Jadi kekayaan ini, pada itu adalah masalah distribusi. Dan distribusi itu adalah masalah politik. Makanya kita mendapatkan daya dan kita. Dia mengatakan innama ju'ila arzaquhum tahta zilali suyuf. Sesungguhnya rezeki kalian itu dititipkan oleh Allah di balik kilatan pedang. Jadi tidak pernah ada, karena itu sebenarnya ada salah satu asumsi yang naik di kalangan para ekonomi itu adalah asumsi yang mengatakan bahwa kesejahteraan itu bisa lahir dari pasar. Memang enak menafsirkan kekayaan orang-orang Amerika, pasar itu menyebabkan orang menjadi sangat inovatif. Pasarlah yang melahirkan orang terkaya di dunia seperti Bill Gates, ya kan? Atau siapa namanya, Warren Buffett dan lain sebagainya. Tapi saya mau tanya, sejak kapan berdia itu lahir? Kira-kira kalau berdia lahir 100 tahun yang lalu, dia bisa kaya raya seperti sana? Enggak. Bagaimana teknologi komputer itu bisa berkembang sedemikian rupa, sedemikian cepatnya? Perang menyebabkan orang berorientasi pada industri pertahanan. Maka sebab pertumbuhan teknologi itu yang memicu pertahanan itu adalah perang. Industri pertahanan ini berkembang. Dan karena intelijen membutuhkan data yang luar biasa, itu yang kemudian melahirkan mainframe seperti itu. Lalu selanjutnya ada yang orang yang menghayal. Kalau tiba-tiba yang membutuhkan tempat penyimpanan data ini kan bukan cuma tentara, tapi juga rumah tangga, tapi juga orang per orang. Ya, jadi munculnya orang-orang seperti Bill Gates, seperti orang itu adalah akumulasi. Sekarang orang bertanya lagi, bagaimana dengan Jerman, bagaimana dengan yang kalah perang, dengan Korea, dengan Jepang? Saya mau balik bertanya. Seandainya Amerika tidak menginginkan Jerman maju setelah kalah, atau Jepang, kira-kira dua negara itu bisa maju nggak? Karena dalam tim strategi militer, salah satu cara yang paling efektif menghancurkan musuh itu adalah dengan membunuh dan menghancurkan seluruh anasir kehidupan atau sumber daya yang ada. Tapi kenapa setelah Perang Dunia Kedua, Amerika memutuskan untuk menghidupkan Jepang dan menghidupkan Jerman? Dalam sejarah ilmu strategi disebutkan itulah temuan terbaru dalam sejarah ilmu strategi itu, yaitu membalik asumsi, menghidupkan musuh yang sudah mati. Itu yang menyebabkan kenapa Jepang kemudian dijadikan sebagai alat kontrol, kalau anda melihat di dalam peta, di mana alat spot kontrolnya Amerika terhadap kawasan Asia Pasifik ini, itu ada di Jepang, di Korea, satu lagi di Taiwan. Setelah Perang Vietnam dikembangkan lagi ke Taiwan, ya. Kemudian setelah itu dikembangkan lagi ke Singapura. Tapi ini adalah spot untuk mengontrol kawasan, dan dengan mengontrol kawasan ini dia mendapatkan gain yang jauh lebih besar daripada jika dia menghancurkan titik-titik itu tadi sampai habis. Nah, jadi kalau kita mengatakan kapan politik bisa mensejahterakan orang, kesejahteraan itu adalah proses akumulatif dari kemenangan-kemenangan yang kita ciptakan. Saya kira ini hanya komentar untuk menggoda untuk semuanya. Berkat dari jalan Allah, selamat malam.